Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhidah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الله رحمكم الله تعالى saudara-saudara kami yang ada di Minahasa Tenggara yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis yang bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 9 Maret 2023 Masehi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan memulai silsilah rangkaian pelajaran secara online, di mana pelajaran ini merupakan bagian dari talabul ilmi, sebuah kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, mempelajari ilmu agama Allah Azza wa Jal, mulai dari permasalahan akidah, permasalahan tauhid, permasalahan ibadah, akhlak, muamalah, dan cabang-cabang agama yang lainnya. Mempelajarinya merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada setiap muslim dan juga muslimah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Karena dengan ilmu ini, ikhwani fiddin rahimakumullahu taala, seseorang akan terbimbing di dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, di mana ibadah merupakan tujuan Allah Subhanahu wa taala ciptakan makhluknya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, agar mereka bertauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah, mempersembahkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah akan menjadi ibadah yang sempurna, akan menjadi ibadah yang makbulah, menjadi ibadah yang terbimbing sesuai dengan bimbingan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, manakala dibangun di atas ilmu. Ketika sebuah ibadah hanya dibangun di atas semangat saja, hanya dibangun di atas antusias saja tanpa ada bimbingan ilmu padanya, maka dikhawatirkan ibadah tersebut tidak terbimbing. Ibadah tersebut tidak mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Oleh karena itu, majelis talabul ilmi, mencari ilmu, merupakan majelis yang sangat mulia. Proses belajar menuntut ilmu agama Allah azza wa jal merupakan proses yang mengandung ibadah badannya. Ikhwani fiddin rahimakumullahu taala, oleh karena itu, di zaman yang sekarang ini, dengan adanya kemajuan teknologi dan juga komunikasi, seorang muslim bisa belajar mengoptimalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan kepada kita dengan adanya alat-alat telekomunikasi yang canggih, untuk kemudian semakin mendekatkan diri kita kepada ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kemajuan teknologi, kemajuan alat komunikasi justru menjadikan kita jauh lalai dari Allah Azza wa Jal. Pandai-pandai kita sebagai seorang Muslim memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, kenikmatan-kenikmatan berupa teknologi, alat komunikasi, untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jal. Di antaranya adalah dengan thalabul ilmi. Tidak menyurutkan semangat kita di dalam belajar, sekalipun pelajaran itu bersifat online, jarak jauh. Tidak menyurutkan semangat kita di dalam belajar, manakala kita belajar dari rekaman-rekaman yang telah disebarkan melalui media-media yang ada. Asalkan ada semangat, asalkan ada keinginan yang kuat, diiringi dengan ketulusan ikhlas, ketulusan niat dari masing-masing kita, insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, memberikan keberkahan kepada ilmu yang kita pelajari. Allah jadikan ilmu yang kita dengarkan, Allah jadikan ilmu yang kita catat sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan amal saleh, ilmu yang dengannya semakin mendekatkan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jal. Itu ketika thalabul ilmi diiringi dengan keikhlasan niat, kemudian diiringi dengan semangat dan juga kesungguhan. Karena ikhwani fiddin rahimakumullahu ta'ala, thalabul ilmi atau faqhu fiddin membutuhkan kesungguhan, membutuhkan keseriusan. Nah, tidaklah seseorang berhasil dalam thalabul ilmi kecuali manakala dia, yang pertama, dia ikhlaskan niatnya dalam thalabul ilmi, kemudian yang kedua, dia semangat, dia sungguh-sungguh di dalam dia belajar. Dia hormati majelis ilmu dengan mencatatnya. Dia hormati majelis ilmu dengan mendengarkannya dengan seksama. Dia hormati majelis ilmu dengan berusaha untuk menyimak satu demi satu ilmu yang disampaikan oleh pengajarnya. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, ilmu yang dia dengarkan, ilmu yang dia catat, ilmu yang dia fahami akan melahirkan amal saleh, akan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena thalabul ilmi membutuhkan kesungguhan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, innamal ilmu bitta'allum wa innamal fiqhu bittafaqquh. Sesungguhnya ilmu itu hanya akan didapatkan dengan ta'allum, proses belajar. Wa innamal fiqhu, dan sesungguhnya fiqih, pemahaman seseorang terhadap agama, bittafaqquh, akan didapatkan hanya dengan seseorang itu berusaha untuk mempelajari agama. Nah, ta'allum dan juga tafaqquh di dalam bahasa Arab itu menggunakan wazan tafa'ala. Timbangannya adalah tafa'ala, di mana wazan atau timbangan tafa'ala itu salah satu maknanya adalah mengandung masyakkah, mengandung rasa berat, mengandung sesuatu yang melelahkan. Sehingga proses ta'allum dan juga tafaqquh, proses belajar ilmu dan juga usaha untuk memahami sebuah ilmu, itu di dalamnya mengandung rasa berat, rasa capek, rasa lelah. Mungkin sebagian antum untuk datang dan hadir di majelis ilmu harus menempuh perjalanan yang tidak dekat, menempuh perjalanan yang lumayan jauh, meninggalkan keluarganya, meninggalkan aktivitasnya, meninggalkan pekerjaannya. Bisa jadi di antara antum ada yang baru selesai dari pekerjaan dan juga aktivitasnya yang melelahkan, yang seharusnya untuk istirahat, berkumpul dengan keluarga, yang harusnya merebahkan badan, tetapi karena semangat, dorongan untuk mempelajari ilmu agama Allah, maka dia relakan waktunya, dia korbankan pikirannya, dia berusaha untuk meluangkan waktu, pikiran, biayanya untuk thalabul ilmi. Sehingga memang membutuhkan apa? Perjuangan. Ikhwani fiddin rahimakumullahu ta'ala, di kesempatan yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini, kita akan mempelajari salah satu karya dari para ulama kita, salah satu warisan yang diwariskan oleh para pewaris Nabi, itu para ulama ahlul ilm, kitab yang diberi judul Usul Sunnah yang ditulis oleh Imam Ahli Sunnah, tokoh Sunnah Al-Imam Abu Abdillah Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, sebuah kitab yang sangat-sangat penting sekali terkait dengan akidah, terkait dengan prinsip bermanhaj, prinsip beragama seorang muslim, seorang ahli sunnah yang akan membimbing dirinya di dalam kehidupannya beragama, di dalam kehidupannya beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam kehidupannya bermuamalah dengan sekitarnya, termasuk bermuamalah kepada pemerintah kaum muslimin. Karena kitab ini juga di antara yang dibahas di dalamnya adalah bagaimana sikap seorang muslim, seorang ahlu sunnah terhadap pemerintah. Kewajiban yang harus dia tunaikan, yang harus dia kerjakan kepada pemerintahnya. Nanti insya Allah akan dibahas di dalam kitab Usul Sunnah. Kitab yang sangat ringkas, kitab yang tipis, tetapi mengandung prinsip-prinsip, mengandung kaedah-kaedah pokok-pokok ahli sunnah wal jamaah. Sebuah prinsip yang sangat penting, yang diwariskan dan diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama bahwa di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah apa yang beliau sampaikan melalui riwayat sahabat Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, di mana sahabat yang mulia ini menceritakan sebuah peristiwa, sebuah kejadian. Beliau mengatakan, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan mau'izah, pesan, nasihat kepada kami. Ka'annaha mau'izatu muwaddi'in, seolah-olah pesan yang beliau sampaikan itu berasal dari seorang yang akan meninggalkan kami. Fakulna ya Rasulullah, usina ya Rasulullah. Maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan wasiat kepada kami wahai Rasul, wahai utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ausina ya Rasulullah, berikan wasiat kepada kami ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan wasiat kepada para sahabat, termasuk kepada kita semuanya, kaum muslimin umat Muhammad. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ah, aku wasiatkan pula kepada kalian untuk senantiasa mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, mendengar dan taat kepada pemerintah kaum muslimin sekalipun yang memerintahkan kalian, yang menjadi pemimpin kalian, yang menjadi penguasa kalian adalah seorang budak Habasyah. Budak dari negeri Habasyah, dari keturunan yang rendah. Tetapi Rasul alaihi salatu wasalam memerintahkan kita untuk tunduk dan juga patuh kepada pemimpin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa innahu man ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang di antara kalian hidup sepeninggalku, fa sayarakhtilafan katsira, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Melihat perbedaan pendapat bukan sekedar pada permasalahan fikih saja. Perbedaan pendapat tentang kaifiyah sebuah ibadah tertentu tidak, tetapi perbedaan pendapat pada permasalahan yang inti, yang pokok, Nah, dan ini terjadi di masa sekarang. Kita saksikan Islam terkotak-kotak. Kita menyaksikan kaum muslimin berbeda-beda. Ada yang berhaluan A, berhaluan B, berkiblat pada pemikiran A, pemikiran B, dan seterusnya. Kaum muslimin berbeda pendapat pada permasalahan yang inti, yang pokok. Maka Rasul alaihi salatu wasalam memberikan solusi, memberikan jalan keluar bagi yang melihat perselisihan, perpecahannya. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian, wahai kaumku, wahai umatku, termasuk kita semuanya, bisunnati, untuk berpegang teguh dengan sunnahku, berpegang teguh dengan ajaran yang aku tinggalkan. Ini pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika melihat perselisihan yang banyak, ketika terjadi perpecahan yang ada di tengah-tengah umat, maka wasiat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnahku tadi, pegang teguhlah sunnahku tadi, jangan dilepas. Bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Maksudnya adalah pegang teguh, jangan dilepas. Karena gigi geraham merupakan bagian gigi yang digunakan untuk menggigit dengan gigitan yang paling kuat. Pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisunnati. Nah, addu 'alaiha bin nawajid. Dan kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, pegang teguhlah sunnahku dan juga sunnahnya khulafa'ur rasyidin, yang terbimbing, khalifah ar rasyidin, yang terbimbing dengan bimbingan bimbingan Rasul alaihi salatu wasallam, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ini diantara yang kemudian melatar belakangi kita semuanya untuk penting mempelajari usul sunnah, prinsip, pondasi, akidah, pokok dari sunnah, akidah ahli sunnati wal jamaah, yang diwasiatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semuanya untuk berpegang teguh dengannya dan jangan sampai dilepas. Ikhwani fiddin rahimakumullah taala. Kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad Abu Abdillah rahimahullahu taala ini merupakan merupakan kitab yang ringkas, yang kecil, yang berharap kita bisa selesaikan dalam waktu yang singkat dan kita bisa mengambil manfaat dari kitab yang ringkas ini. Sebelum kita memasuki kitab ini, penting untuk kita sampaikan ringkasan yang ada di dalam kitab ini supaya tergambar bagi kita semuanya kandungan dan juga isi kitab Usul Sunnah lil Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Mungkin bisa dicatat beberapa poin yang nanti akan menjadi global isi kitab Usul Sunnah. Global atau ringkasan dari kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, berikut ini akan kami sampaikan atau kami diktekan ringkasan isi dari kitab Usul Sunnah, pokok-pokok Ahlus Sunnati wal Jamaah, yang ditulis, yang dikumpulkan oleh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Poin yang pertama dari ringkasan isi global kitab Usul Sunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala adalah bahwa sumber agama sumber hukum, sumber di dalam seseorang memahami agama Islam ini adalah Alkitab wa Sunnah. Masdar fit talaqqi lihadal ilmi wal aqidati huwa Alkitab wa Sunnah. Masdar, sumber rujukan ketika seseorang ingin mempelajari agama Islam, ketika seseorang ingin memahami akidah Islam adalah Alkitab wa Sunnah, Al-Quran dan juga Sunnah, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang akan menjadi sumber rujukan terbaik, sumber rujukan utama di dalam memahami agama Islam ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam salah satu firman-Nya, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul." Jika kalian berbeda pendapat, jika kalian berselisih dalam suatu urusan, farudduhu ila Allahi war Rasul, maka kembalikanlah kepada Allah, yaitu kepada Al-Quran, Al-Kitab, War-Rasul, kembalikan pula kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadith-hadith yang beliau sampaikan. Ini poin yang pertama. Jadi jangan sampai ketika seseorang itu beragama, ya, jangan sampai ketika seseorang itu bermanhaj, berakidah, dia membaca kitab-kitab filsafat. Dia membaca karya-karya orang-orang Yunani, ahli teolog dari kaum barat, tokoh-tokoh barat, tidak. Tapi sumber rujukan agama bagi seorang muslim adalah Alkitab wa Sunnah. Di antara dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran dan juga Sunnah merupakan sumber keselamatan bagi seorang hamba adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Taraktu fiikum syai'aini lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima." Taraktu fiikum, aku tinggalkan untuk kalian, di tengah-tengah kalian, ba'di, sepeninggalku, lan tadillu ba'di abadan, yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya, ma in tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh dengan dua hal ini. Taraktu fikum syai'aini, aku tinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama-lamanya manakala kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitaballah wa sunnati. Yang pertama adalah kitabullah, yang pertama adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah sunnahku, kata Rasul alaihi salatu wassalam. Jadi, sumber di dalam memahami agama, baik terkait dengan masalah akidah, terkait dengan masalah fikih, terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah muamalah, jual-beli, sewa-menyewa, hutang-piutang, hubungan antara suami dengan istri, antara seorang anak dengan orang tuanya, seorang anak dengan saudara-saudaranya, terkait dengan harta warisan, hubungan antara seorang rakyat dengan penguasanya, dan seterusnya, semuanya diambil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Ini poin pertama, bahwa sumber rujukan di dalam seorang muslim beragama adalah Alkitab wa Sunnah. Poin yang kedua, yang menjadi ringkasan dari poin isi 6 usul sunnah adalah wujubur rujuk ila manhajis salafis salih. Fi fahmil kitabi wa sunnah. Poin yang pertama tadi apa? Poin yang pertama tadi adalah bahwa sumber rujukan seorang muslim dalam beragama adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, poin yang kedua ini sebagai pelengkap dari poin yang pertama. yaitu bahwa kewajiban seorang Muslim di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah yang disebutkan dalam poin pertama tadi untuk merujuk kepada pemahaman Salafus Saleh. Kewajiban seorang Muslim untuk kembali merujuk kepada pemahaman manhaj As-Salafus Saleh di dalam dia memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Jadi, Al-Quran dan juga Sunnah wajib untuk kita pahami berdasarkan apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Sebagaimana yang dipahami oleh para salafus saleh. Dan tokoh salafus saleh yang terdepan adalah para sahabat Nabi. Orang-orang yang berguru secara langsung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka, ridha dalam berakidah, ridha dalam masalah ibadah, ridha dalam masalah muamalah, ridha dalam masalah keimanan, ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap para sahabat. Ketika Allah ridha kepada mereka, maka wajib bagi kita untuk meneladani mereka. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para sahabat sebagai tolak ukur keimanan bagi umat Islam belakangan ini. Nah, dalam ayatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka, orang-orang kaum muslimin yang lain, fa in amanu, mereka mau beriman, bimitsli ma amantum bihi, dengan cara imannya kalian wahai sahabat. Karena khitab ini, nah, ayat ini turun kepada para sahabat, sehingga yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah para sahabat. Fa in amanu, kalau seandainya mereka mau beriman, bimitsli ma amantum bihi, seperti dengan imannya kalian wahai sahabat Nabi. Jika umat ini mau beriman dengan imannya para sahabat, jika umat ini mau beragama dengan cara agamanya para sahabat, jika umat ini mau beribadah dengan cara ibadahnya para sahabat, jika umat ini mau berakhlak, beradab, bermuamalah dengan cara adab, akhlak, muamalahnya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan menjadi orang-orang yang terbimbing di atas hidayah. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang mau beriman dengan cara imannya para sahabat. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau seandainya mereka mau beriman dengan cara imannya kalian wahai para sahabat, faqad ihtadaw, sungguh mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Terbimbing. Terbimbing akidahnya, terbimbing ibadahnya, terbimbing muamalahnya, terbimbing akhlaknya, terbimbing di dalam dia berakhlak di masyarakatnya, terhadap pemerintahnya, terbimbing. Nah, sebaliknya kata Allah Subhanahu wa Ta'ala melanjutkan ayat tersebut, wa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling dari imannya kalian, berpaling dari ibadahnya kalian, tidak mau mengambil tata cara iman dan juga akidahnya kalian, innahum fi syiqaq. Nah, sungguh mereka berada di dalam kesengsaraan. Ya dan bila. Maka ikhwani fiddin rahimakumullahu ta'ala, sahabat menjadi tolak ukur di dalam memahami Al-Quran dan juga Sunnah. Karena Al-Quran turun di tengah-tengah sahabat. Sunnah juga demikian, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disampaikan kepada para sahabat. Nah, agama ini datang kepada kita umat belakangan ini melalui perantara para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhah. Nah, barubahum. Ikhwani fillah rahimakumullahu taala, para sahabat menjadi orang atau generasi yang terbaik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puji mereka dalam hadisnya, khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi, sebaik-baik manusia, sebaik-baik umat adalah qarni, adalah generasiku, generasi sahabat, orang yang bertalaqi, nah, berguru langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mereka dikontrol oleh Rasulullah secara langsung. Kalau seandainya terjadi kesalahan, maka Rasulullah akan menegur secara langsung. Kalau terjadi penyimpangan dalam ibadah, dalam akhlak, maka Rasulullah akan meluruskannya secara langsung. Allah akan menegur secara langsung. Nah, sehingga apa? Sehingga mereka diberi predikat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang terbaik. Nah, sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lainnya menjadi rujukan kita di dalam belajar agama ini. Tsumma alladzina yalunahum, kemudian yang terbaik berikutnya kata Rasul alaihi salatu wasallam adalah generasi setelah mereka, yaitu tabi'in. Orang-orang yang berguru kepada para sahabat. Nah, tokoh-tokoh tabi'in Sa'id bin al-Musayyib, nah, Bilal bin Abi Rabah, Atha bin Abi Rabah, nah, dan seterusnya dari tokoh-tokoh tabi'in, orang-orang yang belajar kepada Rasulullah, para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian tsumma alladzina yalunahum, yaitu atba'ut tabi'in, orang yang berguru kepada para tabi'in, murid-muridnya sahabat. Ikhwani fiddin rahimakumullahu taala, ini enam kewajiban seorang muslim di dalam memahami enam agama ini, memahami Al-Qur'an dan Sunnah. Jangan difahami berdasarkan pemikiran pribadi. Jangan dipahami dengan logika atau pendapat kelompoknya atau organisasinya. Hendaknya seorang muslim di dalam memahami Al-Qur'an dan juga Sunnah, nah, di atas pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan ketika beliau menceritakan tentang perselisihan umat ini, wasataftariqu hadhil ummatu ila 73 firqah. Akan terpecah umat ini, umat Islam ini, ke dalam 73 golongan. Kulluhum finnar illa wahidah. Semua mereka akan masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan. Maka para sahabat bertanya, qalu faman ya Rasulullah, siapa yang selamat itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasul alaihi salatu wasallam menjawab, makana mithlu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi. Orang-orang yang berada di atas atas prinsipku hari ini dan prinsip para sahabatku. Nah, ini pentingnya bagi kita semuanya untuk mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan juga Sunnah kepada sahabat Nabi alaihi wassalatu wassalam au radhiyallahu taala anhum ajmain. Al-Qur'an turun di tengah-tengah mereka. Nah, dengan bahasa mereka, hadis-hadis Rasul alaihi salatu wassalam juga demikian. Disampaikan kepada mereka. Mereka diajak bicara langsung oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dengan bahasa mereka. Nah, sehingga mereka betul-betul menjadi orang yang paling mengetahui, memahami agama ini. Sehingga kita harus memahami agama ini melalui jalurnya para sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini poin yang kedua. Kita ulangi, poin yang kedua adalah apa? Wajibnya merujuk, mengembalikan pemahaman Al-Quran dan juga Sunnah kepada pemahamannya Salafus Saleh. Nah, dan yang terdepan dari mereka adalah para sahabat Nabi. Nah, Salaf, yang terdepan adalah sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Nah, sehingga tidak boleh. La yajuz nam al-khuruj minhu, tidak boleh kita ini keluar dari pemahaman para sahabat. Nah, Karena para sahabat saja ketika memahami sebuah ayat, nah terkadang ada yang salah. Sebagai contoh misalnya ketika turun ayat Innallaha la yuhibbul farihin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai orang-orang yang sombong. Nah, maka ketika mendengarkan ayat tersebut para sahabat bertanya-tanya. Nah, ya Rasulullah, nah kami suka dengan sandal yang bagus. Nah, kami suka dengan sandal yang bagus. Apakah ini bagian dari sombong? Mereka memahaminya demikian. Nah, baik. Ternyata yang dimaksud dengan al-farihin, al-mutakabbir, al-kibr bukan orang yang berpakaian dengan pakaian yang bagus, berpenampilan dengan penampilan yang rapi, bukan. Bukan pada penampilan secara zahir. Tapi yang dimaksud dengan sombong kata Rasul alaihi salatu wasalam, al-kibr batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah seseorang menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Nah, contoh lainnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ayat yang berkaitan dengan keutamaan orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan tauhidnya, tidak mencampurinya dengan kotoran kesyirikan. Nah, Allah mengatakan apa? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mencampuri keimanannya dengan kedzaliman. Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka akan mendapatkan keamanan dan mereka akan diberi hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalimat bidzulmin walam yalbisu imanahum bidzulmin, al-zulmu, kezaliman di sini, sebagian sahabat memahaminya, ya Rasulullah ayyuna lam yadlim nafsahu, ya Rasul, siapa di antara kita yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Nah, mereka memahami zalim dalam ayat tersebut layaknya perbuatan zalim, seperti kezaliman biasa. Nah, maka kalau seandainya zalim dimaknai dengan kezaliman biasa, maka tidak ada yang selamat dari kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian meluruskan makna az-zulmu pada ayat di atas. Naam. Ama sami'tum aw alam tasma'u qaula Abdullah as-Salih Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun 'adzim. Wahai, apakah kalian tidak mendengar ucapan hamba Allah yang saleh yaitu Luqman Al-Hakim ketika menasihati putranya, ya bunayya, wahai putraku, la tusyrik billah, janganlah kalian, janganlah kamu berbuat kesyirikan kepada Allah, innahu la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang amat besar. Jadi makna az-zulmu dalam ayat di atas ditafsirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan kesyirikan. Artinya apa? Artinya ketika Rasulullah, ketika sahabat memahami suatu ayat kemudian tidak seperti yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya secara langsung. Sehingga apa? Apa yang dipahami sahabat benar, lurus. Sehingga bagi kita semuanya wajib untuk mengembalikan pemahaman Al-Qur'an dan juga sunnah kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga dari ringkasan kitab Ushulussunnah karya Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala adalah kewajiban bagi seorang hamba untuk berpegang teguh dengan sunnah. Kewajiban seorang hamba ketika dia berpegang teguh dengan sunnah wa da'watu ilaiha, dan mendakwahkan as-sunnah, punya konsekuensi, yaitu apa? Al-bara'atu minal bida'i wa tahdhir minha. Konsekuensi ketika seseorang berpegang teguh dengan sunnah dan mendakwahkan sunnah adalah dia berlepas diri dari ajaran-ajaran yang diada-adakan, ajaran-ajaran bid'ah. yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita harus berlepas diri dari ajaran-ajaran tersebut. Wa tahdhir minha, dan wajib untuk memperingatkan umat darinya. Nah, dan inilah makna al-wala wal bara. Tentunya harus diterapkan dan juga diaplikasikan secara hikmah. Harus diaplikasikan dan juga dipraktekkan secara hikmah. Baik, ini poin yang ketiga. Poin yang keempat dari ringkasan kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala adalah 6. At-tahdhir min mujadalati ahlil bid'ah wad-dhalal. Memperingatkan umat agar tidak berdebat. Nah, debat kusir dengan ahlul bid'ah wad-dhalal, dengan para pengikut ahli bid'ah dan juga pengikut kesesatan. Tidak boleh berdebat dengan mereka. Nah, debat yang tidak dibangun di atas hujjah atau ilmu. Nah, kalau diskusi iqamatul hujjah boleh dilakukan oleh orang-orang yang berilmu. Tapi kita secara umum dilarang untuk berdebat dengan mereka ahlul bid'ah wad-dhalal. Ini yang keempat. Yang kelima. Yang kelima terkait dengan ringkasan kitab Ushulus Sunnah adalah ahamiyatus sunnati wa annahal wahyu atsani ba'dal Qur'an. Urgensi posisi penting dari as-sunnah, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam itu sangat penting sekali. Hadis Rasul alaihi salatu wasallam dan juga sunnah-sunnah Nabi merupakan sesuatu yang memiliki porsi penting dalam agama ini. Wa annaha al-wahyu tsani, bahwa sunnah atau hadis Rasul alaihi salatu wasallam merupakan wahyu yang kedua setelah Al-Qur'an. Nah, apa yang disampaikan, apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berasal dari pribadi beliau sendiri. Tidaklah berasal dari hawa nafsu beliau. Tidaklah apa yang beliau ucapkan melainkan wahyu dari Allah azza wajalla. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidaklah apa yang diucapkan dari beliau, dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, 'anil hawa, dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, tidak lain apa yang diucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu hadis. Naam, adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini poin yang kelima. Jadi penting bagi kita untuk mendudukkan sunnah hadis pada posisi yang sangat penting. Kenapa demikian? Kenapa Al-Imam Muhammad rahimahullahu taala memberikan pondasi ini di dalam kitab Ushulus Sunnah? Karena di tengah-tengah umat Islam ini ada yang tidak mau merujuk kepada hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasalam. Di antara umat ini, orang-orang yang mengaku sebagai muslim, mereka hanya mau berhukum dengan Al-Qur'an saja. Di mana kelompok ini disebut dengan kelompok Qur'aniyun. Mereka tidak mau berhukum dengan apa yang ada di dalam hadis Rasul alaihi salatu wasalam, mencukupkan diri dengan Al-Qur'an. Mereka disebut dengan Qur'aniyun. Oleh karena itu Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala membuat atau menulis pentingnya as-sunnah, kedudukan hadis Rasul alaihi salatu wasalam di dalam Islam ini. Bahwa hadis Rasul alaihi salatu wasalam sebagai wahyu yang kedua, kedudukannya itu sama dengan Al-Qur'an. Ini poin yang kelima. Baik, yang keenam. La yajuzu raddun nususi bil ara'i wal qiyas. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk menolak ayat atau hadis dengan pendapat dan juga qiyas. Tidaklah seorang hamba diperbolehkan untuk menolak hadis-hadis Rasulullah atau sebelumnya ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendapatnya, pendapat pribadinya, pendapat kelompoknya, organisasinya. Lebih mendahulukan apa? Pendapat kelompoknya, pendapat organisasinya, padahal Al-Qur'an telah jelas, hadis telah jelas. Tidak boleh. Nah, prinsip kita adalah apa? Nah, sumber hukum utama dan pertama dalam agama adalah Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana yang kami jelaskan di poin yang pertama tadi. Sehingga tidak boleh seorang hamba, seorang muslim menabrakkannya, membantahnya atau menolaknya dengan pikiran pribadinya. Nah, Al-Quran berbicara demikian, oh enggak seperti ini. Tarjih dari organisasi kami seperti ini, menyelisih apa yang ada dalam Al-Quran, tidak boleh. Baik, yang ketujuh di dalam risalah Usul Sunnah itu mengandung bayan mujmal aqidati ahli sunnati wal jamaah, penjelasan secara global terkait dengan aqidah ahli sunnati wal jamaah fil qadar, terkait dengan masalah takdir. Nah, perkara yang penting nih, aqidah ahli sunnah dalam bab al-qadar, dalam bab takdir. Wal kalam, terkait pula dengan kalamullah, terkait dengan Al-Quran. Nah, bahwa Al-Quran adalah kalamullah ghairu makhluk. Al-Quran adalah nam kalam ilahi, bukan makhluk. Ini dijelaskan nanti oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian warru'iyah, terkait dengan akidah ahli sunnati wal jamaah, bahwa kaum mukminin akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di yaumul qiyamah nanti. Kaum muslimin, orang-orang yang beriman, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti. Ini akidah ahli sunnati wal jamaah yang sebagiannya diingkari oleh kelompok-kelompok yang menyimpang. Nah, dan ini nanti akan dijelaskan pula terkait dengan kelompok yang berada pada ekstrem kanan juga ekstrem kiri dalam masalah takdir. Ada yang meyakini bahwa Allah itu tidak punya kehendak, manusia berjalan tanpa takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang ekstrim. Ada pula yang memahami bahwa takdir, terkait dengan takdir, bahwa nah, manusia itu hanya dipaksa oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak punya keinginan. Jadi ibarat wayang. Ibarat apa? Wayang. Tidak punya keinginan. Manusia hanya digerakkan oleh Allah saja. Nah, sementara ahlu sunnah tidak. Ahlu sunnah di tengah-tengah, nanti akan ada penjelasannya. Nah, ini poin yang ketujuh. Poin yang ketujuh apa? Penjelasan global terkait dengan akidah ahli sunnati wal jamaah dalam masalah takdir, terkait dengan Al-Quran, yaitu kalamullah, ghairu makhluk, dan kemudian terkait dengan ru'yatu nam al-mu'minina rabbahum yawmal qiyamah. Bahwa kaum mukminin akan melihat Rabb mereka, akan melihat Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat. Taib. Kemudian di antara poin yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad dalam kitab Usul Sunnah adalah naam akidah ahli sunnah terkait muamalah mereka terhadap penguasanya. Akidah ahli sunnati wal jamaah terkait dengan apa? Muamalah terhadap pemerintah. Bagaimana sikap seorang muslim naam terhadap pemerintahnya? Apa kewajiban mereka terhadap pemerintahnya? Apa yang boleh, apa yang tidak boleh? Ini akan dijelaskan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir dari ringkasan naam kitab Usul Sunnah lil-imami Ahmad rahimahullah adalah penjelasan yang benar terkait dengan sikap seorang hamba, seorang muslim terhadap para sahabat Nabi. Nah, sikap seorang muslim terhadap para sahabat Nabi. Apa kewajiban seorang hamba terhadap para sahabat Nabi? Karena di tengah-tengah umat Islam ini ada yang mereka itu ekstrim di dalam memusuhi Nabi. Nah, di antara mereka ada yang terpengaruh oleh Syiah Rafidhah, di mana mereka mengkafirkan para sahabat. Nah, sehingga sahabat dijatuhkan, kedudukan mereka direndahkan, sebagian dihukumi sebagai kafir, dan seterusnya. Nah, ahlu sunnati wal jamaah memuliakan para sahabat. Mereka adalah wasitah, mereka adalah perantara yang menyampaikan agama ini dari Rasul kepada umat. Sebagaimana tadi yang kita jelaskan di awal tentang kedudukan sahabat. Generasi yang terbaik yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana keimanan mereka dijadikan tolak ukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala terkait dengan imannya umat ini. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innahum fi syiqaq. Ini semuanya adalah kewajiban seorang muslim terhadap para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum wa ardhahum. Nah, inilah global atau ringkasan dari kitab Usul Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala. Nah, walaupun di sana ada akidah atau keyakinan lain, prinsip-prinsip lain, poin-poin lain yang beliau-beliau sebutkan, tetapi setidaknya apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad dalam kitab Ushulus Sunnah yang beliau tulis ini, nah, sudah cukup untuk menjadi bekal bagi kita di dalam mengarungi kehidupan beragama kita, baik hubungan kita kepada Allah Azza wa Jal, hubungan kita kepada sekitar kita, dan juga hubungan kita kepada pemerintah kita. Nah, insya Allah akan kita baca, akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Demikian mukaddimah dari pelajaran pertama Kitab Ushulus Sunnah karya Al-Imam Muhammad rahimahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan, apa yang kita catat dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan bisa kita dakwahkan, kita sampaikan kepada orang lain. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.